Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم معاشر الإخوة أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله malam hari ini kita bisa memulai kembali kajian rutin kita setelah terhenti Ramadan sebulan penuh, demikian pula Syawal setengah darinya sudah berlalu. Apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah berupa ketaatan, berupa amalan saleh yang sudah kita lakukan terkhusus selama Ramadan, maka harapan kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk bisa menerima amalan kita semua dengan segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan yang ada pada kita sebagai anak cucu Adam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ampunkan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita, dan dengan itu meridhai amalan yang sudah kita lakukan menjadi amalan yang saleh yang akan kita dapatkan nanti di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan malam ini adalah Al-Usul Al-Thalathah yang sedianya pada hari Selasa terjadwal tafsir surat Al-Kahfi, namun kita berupaya untuk kita tambahkan pembahasan tentang kitab ini agar bisa segera kita peroleh manfaatnya. Kita telah sampai di halaman ke-142 pada akhir kajian yang lalu, yang dengan itu berakhir tentang pokok atau landasan yang kedua. Yang terakhir berkaitan tentang pembahasan al-ihsan, dan dibahas salah satunya dengan hadis Jibril alaihi salam. Insyaallah taala kita masih ingat dan menghangatkan di benak kita bersama, itulah pembahasan yang terakhir. Dengan itu maka selesailah sudah melangkah di halaman ke-143. Al-aslu tsalitsu ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ismuhu wa nasabuhu wa nasyatuhu. Al-aslu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah asal. Nah, atau bisa berarti landasan atau pokok. Itulah al-asl yang kemudian sudah menjadi bahasa kita, sesuatu yang asli. Berarti bukan tiruan, memang berasal dari pokoknya, dari sumbernya. Nah, al-aslu landasan atau pokok, as-salithu yang ketiga. Kata al-asl dengan alif lam, kata as-salith juga dengan alif lam. Al-asl adalah bentuknya mudzakkar, as-salith juga mudzakkar. Kedua kata itu memiliki sifat yang sama. Sama-sama diawali dengan alif lam atau yang disebut dengan jenis kata ma'rifat. Kemudian juga sama-sama jenisnya mudzakkar. 6. Harokat dalam bahasa Arab pada kata awal atau pada kata asal itu dhammah. Jadilah al-aslu. Tidak mungkin al-asli. Tidak mungkin al-aslah. Mengapa? Karena huruf atau harokat dhammah itu harokat asal. Selama tidak ada yang mempengaruhinya, maka jika ada satu kata, kalau itu diawali dengan alif lam, maka harokat terakhirnya dhammah. Kalau tanpa alif lam, sehingga dalam bentuk tanwin. Karena dhammah, jadilah dhammatin. Contoh, al-aslu tanpa alif lam, jadilah aslun. Nah, dhammahnya jadi dhammatain. Karena al-aslu itu dhammah, maka as-salis juga dhammah. As-salithu. Tidak mungkin as-salithi atau as-salitha. Karena memang harus sama. Sebelumnya alif lam, sebelumnya mudzakkar, maka kata yang kedua adalah sama-sama mudzakkar, sama-sama alif lam. Sehingga mengartikannya al-aslu tsalitsu, pokok dasar yang ketiga. Jadi yang ketiga mensifatkan kepada al-aslu. Yang ketiga dari apa? Dari suatu pokok, dari pokok-pokok yang ada. Bisa difahami? Naam. Al-aslu tsalitsu. Menunjukkan kalau itu ketiga berarti ada yang pertama dan ada pokok yang kedua. Apa itu jika ditanya pokok yang pertama? Al-aslul awwalu. Apa pula pokok yang kedua? Al-aslus-sani. Fadhal yang bisa jawab. Penghangatan. 6. Yang kita bahas ini kitabnya judulnya apa? Usulul Tsalatsah. Betul. Naam, Usulul Tsalatsah. Al-usul jamaknya al-asl. Iya. Al-aslu jamaknya al-usul. Pokok-pokok dasar as-salasah yang tiga. Lah apa itu? Prinsip atau landasan pokok yang tiga. Yang pertama, ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kita bahas sekian pertemuan. Bisa dibuka kembali. Al-aslu tsani, pokok yang kedua, ma'rifatu dinil Islam, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Maka sekarang pokok yang ketiga, ma'rifatun nabiyyi, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mulai nyambung? Sudah connect ya? Ya, kelamaan libur. Ta'limnya libur pula. Sehingga perlu murajaah. Ma'rifatun nabi, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismuhu, namanya siapa? Wa nasabuhu, nasabnya beliau bagaimana? Wa nasyatuhu, perkembangan perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Ismuhu wa nasabuhu wa nasyatuhu. Kita simak matannya. Dicermati dengan baik. Saya bacakan dari awal sampai selesai. Qala al-muallif rahimahullah, al-aslu tsalitsu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashimu min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arab min dzurriyyati Isma'ila ibn Ibrahim al-Khalili alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam, wa lahu minal umri 63 sanatun, minha 40 qabla an-nubuwati wa 23 nabiyyan wa rasulan nubbi'a bi iqra. Kita langsung menuju syarahnya Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qauluhu al-aslu tsalitsu. Beliau bahas satu persatu dari awal dengan cetakan tebal. Qauluhu tentang perkataan penulis Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah al-aslu tsalitsu tentang kata pokok yang ketiga. Ai maksudnya kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan, minal usulis salasah. Pokok yang ketiga itu merupakan pokok-pokok yang tiga. Artinya salah satu dari tiga pokok adalah pokok yang ketiga yang bersama kita adalah mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka difahamkan kepada pembaca arti kata pokok yang ketiga itu apa maksudnya adalah merupakan salah satu dari pokok-pokok yang tiga. Setelahnya kita cermati di situ ada titik koma. Insyaallah sudah paham, sudah sering diulang-ulang apa makna titik koma. Menunjukkan alasan. Li'anna syaikha rahimahullah zakara fi awalir risalati annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifata hadhil usulis salasati. Karena Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah telah sebutkan pada awal risalah, pada awal tulisan kitab ini, bahwa wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah, muslim wanita adalah ma'rifata hadhil usul as-salasah, untuk mengenal terhadap tiga pokok, tiga prinsip dalam agama kita. Yang kita telah tahu apa maksud dari al-usul as-salasah, wahia yaitu ma'rifatul ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil adillah. Adalah yang pertama mengenal Allah. Antum kasih tanda stabilo atau yang lain. Ma'rifatullah. Sebagai penjelasan apa al-usul as-salasah itu, maka kita jawab yang pertama ma'rifatullah. Wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Kasih tanda pula. Wa ma'rifatu nabiyyihi, dan mengenal nabinya. Siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Semua mengenal Allah dengan dalil-dalilnya, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya, mengenal nabinya dengan dalil-dalilnya. Al-adillah jamaknya ad-dalil. Kalau masih belum tahu, antum bubuhkan catatan. Lebih menyingkat dalam menulis, tulis jim. Jim itu artinya jamak. Ini jamak al-adillah. Sedangkan bentuk tunggalnya kasih isyarat mim. Mim itu mufrad. Mufrad itu tunggalnya. Biar cepat nulisnya. Atau biar terbiasa. Dan begitu yang sering dilakukan oleh kita semua. Nah, seperti tadi, al-asl. Kasih tulisan mim, mufrad. Jamaknya al-usul. Yang seperti ini penting, manfaat. Di satu sisi kita sedang bahas tentang suatu pembahasan. Ketika ada tambahan penjelasan dari sisi bahasa, maka itu tidak bisa dianggap enteng pula. Suatu saat manfaat dan melatih kita untuk terbiasa dengan bahasa Arab dan tahu. Nah, itulah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah mengenal tiga pokok tadi. Maka salah satunya yang bersama kita. Amal aslul awwalu wassaniyu. Sambil dibacakan seperti ini, apa-apa yang perlu diharokati, diharokati. Jangan dilewatkan begitu saja. Kadang mendengar itu enak. Tapi kemudian setelahnya yang memprihatinkan kemudian lupa. Maka di saat kita mendengar, kita catat, kita bubuhkan apa-apa yang perlu penjelasan-penjelasan, harokat-harokat, nah, kemudian arti-arti. Nah. Seperti tadi dibaca, ammal aslul awwalu, antum harokati. Mengharokatinya tidak harus semua. Ambil yang huruf terakhirnya. Seperti ammal aslu, lu-nya antum kasih tanda dhamma. Karena nanti suatu saat kita baca sendiri bingung, tadi al asli apa al asla ini. Jadi kasih harokat khususnya huruf terakhirnya. Al awwalu, lu-nya antum kasih dhamma. Wasaniyu, dan yang kedua. Adapun pokok yang pertama dan kedua, faqad taqaddama, maka sudah berlalu. Syarhuhuma, syarah keduanya. Wa bayanu adillatihima, dan penjelasan tentang dalil-dalil keduanya. Kata Syekh Al-Fauzan, adapun pokok pertama dan kedua sudah lewat. Baik dari sisi penjelasannya maupun dari sisi keterangan tentang dalil-dalilnya, sehingga tidak perlu diulas kembali. Maka kemudian beliau kembalikan lagi. Al-aslul tsalitsu, tentang pokok yang ketiga. Saya baca sampai lengkap satu paragraf. Wa huwa ma'rifatun nabi. Sambil diharokati. Ma'rifatu, kasih dhamma. An-nabiyyi, ya kasroh. Seperti itu. Wa huwa ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lamma kana an-nabiyyu. Bukan nabiyyi, bukan nabiyya, tapi nabiyyu. Kasih harokat lagi. Lamma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wasitatun bainallahi wa baina khalqihi fi tablighi dinihi wa risalatihi wajaba ma'rifatahu alaihi salatu wassalam. Wa illa kaifa tattabi' syakhsan la ta'rifuhu, fala budda an ta'rifahu. Fanya fathah karena ada an ta'rifahu, bukan an ta'rifuhu. Fala budda an ta'rifahu min haitsul ismi wa min haitsu al baladi alladhi wulida wa nasha'a fihi wal baladul ladhi hajara ilaihi wa ta'rifu muddata umrihi alaihi salatu wassalam. Satu paragraf. Pokok yang ketiga adalah ma'rifatun nabi, mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada titik koma setelahnya. Kenapa perlu dan penting dan harus mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam? Lamma atau lima kanan nabiyyu, karena pada beliau sallallahu alaihi wasallam wasitatun, beliau itu perantara. Antum kasih tanda lagi kata wasitah. Beliau itu sebagai perantara bainallah wa baina khalqih, antara Allah dan antara makhluknya, penghubungnya, perantaranya, supaya kita tahu agama Allah, supaya kita sebagai hambanya adalah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai wasithah, perantara. Fi tablighi dinihi, dalam menyampaikan agama Allah, agamanya. Wa risalatih, dan menyampaikan risalah, tugas yang Allah bebankan kepada beliau. Ini yang menjadi alasan kenapa kita perlu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? Karena beliau sebagai wasitah bainallahi wa baina khalqih, dalam upaya menyampaikan agama dan risalah, tugas yang Allah amanahkan kepada beliau. Wajaba ma'rifatahu. Maka dengan itu wajib setiap muslim dan muslimah ma'rifatahu, untuk mengenal beliau alaihi salatu wassalam, di antara dua tanda strip sebagai adab kita ketika menyebut beliau, sebagai doa pula kita kepada beliau, sehingga selalu disandarkan. Wajib mengenal beliau alaihi salatu wassalam. Nah, wa illa, jika tidak dilakukan, kaifa tattabi'u, bagaimana dia akan mengikuti syakhsan, seseorang, wala ta'rifuhu, dalam keadaan dia tidak mengenalnya, bagaimana kita akan muncul kecintaan dan mau ikut kepada seorang sosok yang mulia dalam keadaan kita tidak belum pernah menjelajahi atau mengenal lebih jauh tentang beliau, tentang dirinya alaihi salatu wassalam. Maka penting mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai upaya menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau. Kalau sudah tumbuh cinta, maka pasti dia akan suka mengikuti yang beliau ajarkan. Kecintaannya itu karena Allah. Kecintaannya itu dari dalam hatinya, betul-betul di atas dasar keimanannya. Bukan ikut-ikutan, tapi memang kita cinta kepada beliau, supaya kita juga nanti akan mendapatkan syafaat beliau, supaya kita bisa dikumpulkan dengan beliau alaihi salatu wassalam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti apa yang aku ajarkan. Nah, maka untuk bisa mengikuti ajaran beliau, ditumbuhkan dulu kecintaannya. Kita harus mengikuti, mengenal beliau secara persis, secara pasti. Fala budda an ta'rifahu. Maka mesti, la budda, harus an ta'rifahu, untuk mengenal beliau. Mengenal beliau dari sisi apa? Min haitsul ismi. Baik dari sisi namanya beliau, kita harus tahu, hafal. Bukan sekedar saja. Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Muhammad bin siapa? Tidak tahu. Bin siapa lagi? Tambah tidak tahu lagi. Terus. Nah, maka penting mengenal nasab beliau. Mengenal dari sisi nama sebagai upaya menumbuhkan kecintaan kepada beliau. Wa min haitsul balad, mengenal dari sisi al-balad, negeri beliau. Alladhi wulida, di mana beliau dilahirkan. Wa nasya'a fihi, dan dari sisi perkembangan perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara untuk mengenal beliau melalui sirah. Kita baca tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar sirah itu penting. Belajar, kita kaji sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tidak bisa dianggap suatu hal sampingan. Tidak, tapi justru untuk menumbuhkan semangat kita. Nah, semakin kita kenal, semakin kita tahu, maka semakin menumbuhkan kecintaan kita. Selesai sirahnya Nabi, berikutnya sirah manusia yang bersama dengan beliau, para sahabat yang iman dan wafat dalam keadaan iman. Kita perlu mengenal masing-masing sahabat. Sahabat ini bagaimana sirahnya, sahabat ini sirahnya bagaimana, terus. Bagaimana tidak, karena mereka didikan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, generasi berikutnya. Sahabatnya sudah banyak. Sudah berapa yang kita kenal sirahnya sahabat? Nah, berikutnya sirahnya tabi'in, generasi setelah sahabat. Bagaimana tidak, karena penting. Dan itu yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang sezaman denganku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang sesudahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian sesudahnya setelah tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Satu hari sirahnya sahabat ini, besok sirahnya sahabat itu, ya, besoknya lagi siapa lagi, terus. Nah, sehingga akan memompa semangat iman kita, memompa semangat juang kita, semangat belajar kita dan sebagainya. Bagaimana akan cinta kalau tidak, bagaimana akan sayang kalau tidak kita mengenal. Lebih lanjut, tak kenal maka tak sayang. Demikian mungkin kata pepatah. Maka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari sisi namanya, dari sisi negerinya, beliau di mana dilahirkan dan bagaimana pertumbuhan beliau, wal balad alladhi hajara ilaihi, dan negeri yang beliau hijrahi. Mana itu? Madinah. Madinah khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Wa ta'rif mudda umrihi. Demikian pula engkau mengenal seberapa lama umurnya beliau alaihi salatu wassalam. Harus tahu persis, kita pelajari. Nah, kemudian lebih lanjut dan lebih lanjut berikutnya. Kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Wa aqsamu umrihi. Munya dikasih dhamma, ro-nya dikasih kasroh. Wa aqsamu umrihi alaihi salatu wassalam. Wa aqsamul muddati allati aqamaha fi hadhihi dunya ta'rifuha aydan qabla an-nubuwati wa ba'daha wa qabla al-hijrati wa ba'da al-hijrati ta'rifu kaifa ibtada'a bil-wahyi alaihi salatu wassalam wa mata ibtada'a bil-wahyi. Sampai sini dulu. Tak nututi sampai satu paragraf. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, wa aqsamu umrihi, dan pembagian umur beliau alaihi salatu wassalam. Kita harus tahu. Wa aqsamul muddah, dan pembagian masa allati aqamaha, di mana beliau berada fi hadhihi dunya, dalam dunia ini. Kita pun harus tahu. Ta'rifuha aydan, engkau mengenalnya juga, qablan nubuwah wa ba'dan nubuwah, bagaimana perjalanan beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan sesudahnya. Wa qabla al-hijrah wa ba'da al-hijrah, bagaimana perjalanan beliau sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Ta'rifu kaifa ibtada'a bil wahyi, engkau mengenal bagaimana dimulainya wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa mata ibtada'a bil wahyi, dan kapan wahyu itu dimulai kepada beliau alaihi salatu wassalam. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga semakin menggugah semangat kita di umur yang masih ada, untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, Kemudian kita mengenal Islam dengan dalil-dalilnya, demikian pula mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.